فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والمسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada hari ini kita kembali mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang tak terhingga, sehingga sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Tentunya dengan menggunakan semua itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukti syukur ini pun menjadi sebuah catatan amalan saleh bagi kita semua untuk kita ambil manfaatnya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu dengan-Nya. Qul qul rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian dari kita Bulughul Maram dengan syarah dari kitab Tauhidul Ahkam, dan kita masih pada hadis yang pertama di dalam babnya, yakni Babul Adab. Dan sebagian dari penjelasan dalam kitab Tauhidul Ahkam Syekh Abdullah Al-Ghassan rahimahullah ta'ala, kita bacakan penjelasannya, namun masih ada yang tersisa, yakni penjelasan beliau yang berkaitan dengan as-salam. Poin yang pertama, yang merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Di dalam kitabnya beliau mengutip perkataan ulama dalam kitab Al-Iqna yang menyebutkan bahwasannya ibtida'us salam adalah sunnah. Memulai ucapan salam ketika bertemu hukumnya sunnah. Kalau perorangan, ketika yang bertemunya adalah sekelompok orang jamaah, maka sunnahnya adalah sunnah kifayah. Kemudian dalam kitab itu juga masuk sebutkan, ولو سلم على إنسان ثم لقيه عن قرب سن أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر ولا يترك السلام إذا كان على ظنه أن المسلم لا يرد عليه. Disunnahkan ketika dia mengucapkan salam kepada seseorang, setelah itu dia terhalang dengan sesuatu misalnya, atau kemudian bertemu kembali untuk yang kedua kali, ketiga kalinya, maka disunnahkan pula dia mengucapkan salam untuk yang kedua kali atau yang ketiga kalinya, dan seterusnya. Kemudian, apabila seseorang menyangka ketika bertemu dengan seorang muslim yang kalau diberikan salam kepadanya, diucapkan salam kepadanya, dia tidak akan menjawabnya, maka tidak ditinggalkan salam itu. Artinya dia tidak lantas tidak mengucapkan salam, meskipun berdasarkan sangkaannya orang ini kalau disalami tidak jawab. Nah, maka ini tidak perlu berpikir seperti itu. Tidakkan ala dhanni anna muslima la yarudu alaihi, tapi tetap mengucapkan salam. Selanjutnya Syekh Abdullah Al-Masan rahimahullah ta'ala menyebutkan poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini dalam babul adab. ورد السلام فرض عين على المنفرد. Dalam hukumnya menjawab salam. Adapun menjawab salam ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain untuk seseorang yang sedang bersendirian. Adapun untuk jamaah, untuk sekelompok orang, maka ini fardu kifayah. Salah satu di antara yang sudah menjawab, maka hilang atau jatuh kewajiban dari orang-orang yang bersama. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tuzadu wawu fi raddi salami wujuban, dan wajib menambahkan wawu, huruf wawu, ketika kita menjawab salam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada hal yang penting yang didapatkan contohnya dari atau anjurannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yakni dalam mengucapkan salam, beliau memberikan arahan, kata beliau radhiyallahu anhu, "Idza sallamta fa'asmi." Idza sallamta fa'asmi. Apabila kamu mengucapkan salam, maka keraskanlah sehingga orang mendengar salammu. Jadi tidak cuma ngegerentes atau apa, ngegerenyem. Ya, kira-kira. Nah, jadi asmi. Asmi fa'innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun tayyibah. Sebab ini adalah merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan yang diberikan, yang diberkahi juga adalah merupakan penghormatan yang baik. Mengundang doa bagaimana yang kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya. Maka asmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ini juga adalah syiar, syiar bainal muslimin. Apalagi hal-hal yang seperti ini sudah jarang didapatkan. Nah, apalagi ketika kita bertemu dengan teman-teman misalnya di mall. Apalagi misalkan di mallnya itu pas di daerah yang memang kedengaran dengan orang-orang dengan yang lain yang misalnya sedang di kasar. Tiba-tiba dibakar kita teman kita, kemana? Lebih baik kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat-tempat seperti itu jarang orang mengangkat salam-salam atau kalimat-kalimat tayyibah. Selanjutnya Syekh Abdullah Al-Basan mengatakan di antara hal yang dapat kita ambil dari hadis tersebut faedahnya adalah wa yukrahu an yusallima 'ala imra'atin ajnabiyyah wa yukrahu an yusallima 'ala imra'atin ajnabiyyah. Imra'atin ajnabiyyah artinya adalah perempuan yang bukan mahram. Ajnabiyyah jangan diartikan atau dibayangkan asing, orang Prancis, Inggris itu kita temukan di jalan-jalan misalnya. Tapi ajnabiyah itu adalah tetangga kita, ya, yang itu bukan mahram kita, atau saudara kita, tapi bukan mahram kita. Ini termasuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya wa yukrah. Ya, tidak disenangi. Karena hal itu beralasan, nah biasanya ada beberapa hal yang negatif yang dihindari. Apabila kita mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, kecuali kalau perempuan itu tadi adalah perempuan ajuzah, perempuan yang sudah tua, renta, yang tidak mungkin menimbulkan fitnah, maka di situ tidak dimakruhkan. Kemudian selanjutnya adalah beliau mengatakan wa yukrahu 'ala kalim wa dzakir wa mulabbin wa muhaddits wa khatib wa wa'id wa nahwihim wa 'ala man yasma'u lahu. Beliau tidak disukai yang membacakan atau mengucapkan salam kepada yang sedang membaca Al-Qur'an atau kepada orang yang sedang memberikan nasihat atau orang yang sedang bertalbiyah jika ibadah haji atau orang yang sedang menyampaikan hadis, mengajarkan hadis kepada seorang khatib atau yang berisal dengan itu dan orang-orang yang di sekitarnya yang sedang mendengarkannya. Ini ditemukan ya, kadang-kadang karena tidak tahu masuk di masjid anak-anak atau orang-orang di sana sedang baca Al-Quran. Dia datang dalam keadaan riang gembira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, khusus itu dijawab. Assalamualaikum. Terus begitu. Ini berarti tidak tahu. Ya. Berarti tidak tahu. Yukur. Ini dia tidak usah mengucapkan salam ketika artinya tidak mengapa ketika dia datang kemudian mau masuk masjid di debat orang sedang semuanya khusyuk, ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang nah dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, maka dia tidak usah dengan seperti itu. Bahkan nanti kesannya itu adalah mempermainkan ketika tidak dijawab sekali. Mungkin tadi niatnya benar mau mengucapkan salam, tapi orang sedang serius membaca Al-Quran. Tiba-tiba yang keduanya itu sudah dia mulai niatnya bahkan dia khawatirkan itu ada permainan, karena nadanya juga sudah lain. Assalamualaikum, diulangi lagi, ya. Apalagi dengan ada tertawa, hahaha, serius, misalnya. Nah itu sudah main-main, ya. Hati-hati. Ini kadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, qala Abdullah, Syekh Abdullah Hasan, rahimahullah taala, wal hajr al manhi anhu yazuru bis salam. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nah, ini bisa menghilangkan atau menyelesaikan permasalahan antara dua orang yang sedang bertikai. Artinya al-hajrul manhi, ada seseorang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertengkar lebih dari 3 hari. Nah, ketika karena haram setelah itu, nah, namun ketika itu ada salah satunya di antara mereka yang mengucapkan salam, maka tersebut bisa hilang. Faisallu an yusallima inda insiraf. Kemudian disunnahkan juga mengucapkan salam ketika seseorang bangkit dari majelisnya untuk pergi dari majelis tersebut. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan idza jaa ar-rajulu al-majlisa falisallim. Apabila seseorang mendatangi majlis maka mengucapkanlah salam, fa in jalasa thumma badalahu an yaquma. Kemudian apabila dia telah duduk di majelis itu, kemudian dia pun terlihat hendak bangkit dari tempat duduknya, qabla an yataqarraba al-majlis, sebelum selesai majelis tersebut, falyusallim, maka hendaklah dia pun mengucapkan salam. Nah, ini sunnahnya seseorang mengucapkan salam ketika dia hendak meninggalkan tempat duduknya. Wa idza dakhala baitahu aw baitan khaliyan aw masjidan khaliyan. Kemudian apabila dia masuk rumahnya atau rumah yang kosong atau masjid yang belum ada orang di situ, maka disunnahkan dia mengucapkan salam dengan redaksi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan mudah-mudahan diberikan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Wa yudzi'u assalamu alaikum. Dalam mengucapkan salam kepada Syekh Abdullah Al-Bassam selanjutnya, cukup dengan mengucapkan assalamu alaikum. Wa fi raddi wa alaikum assalam. Demikian juga dalam jawabnya. Maka cukup dengan mengatakan wa alaikum assalam. Wa kamaluhu, sementara yang sempurna pengucapan salam itu adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jawabu mithluhu. Dan demikian juga jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di antara yang dapat diambil dari hadis tersebut, Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, "Wala yajuzu musafahatu mar'atil ajnabiyyatish syabbah." Tidak boleh berjabat tangan atau menjabat tangan bersalaman menyalami perempuan yang masih muda yang bukan mahramnya. Ini masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah tidak disadari bahwa ini adalah merupakan perkara yang haram, yang dilarang oleh Islam untuk para pemeluknya. Tidak boleh seorang laki-laki menjabat tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Wa tusannu musafahatur rajuli lirajul. Adapun bersalaman laki-laki dengan laki-laki ini disunnahkan. Ketika dia bertemu kemudian berucap salam sambil bersalaman. Wal mar'atu lil mar'ah. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Bahkan ini sunnah. Wala yanzi'u yadahu min yadi musafihi hatta yanzi'aha illa li hajatihi. Dan tidaklah orang yang disalami itu mencabut, melepaskan tangan orang yang menyalaminya. Kalau bahasa Sunda mutakin. Ketika ini langsung dia melepaskan sendiri. Nah ini tidak disarankan untuk seperti itu. Hatta yang zi'aha, sampai yang menyalaminya melepaskan tangannya. Illa li hajatin. Kecuali memang ada hajat. Dia mau kemudian buru-buru pergi, atau di tangannya ada luka, atau apa kemudian terpencet, dia kasih tahu. Adapun kalau tidak ada apa-apa, kemudian yang menyalaminya apalagi terlihat hangat, karena memang sudah lama misalnya tidak ketemu, maka la yang jimayadahu menjadi musafahi. Dia tidak boleh melepaskan tangannya terlebih dahulu dari yang menyalaminya, kecuali ada hajat. Selanjutnya Syekh Abdullah Al-Hasan melanjutkan, yang sekarang hal yang pas bisa diambil sebagai faedah dari hadis tersebut dalam bab salam adalah wala ba'sa bil mu'anaha, wala ba'sa bil mu'anaha, dan tidak mengapa saling merangkul. Al mu'anaha ini saling merangkul. Kalau dulu yang pernah didapati saling merangkul itu, ketika salam kita merangkul yang menyalami kita, kemudian semuanya apa mu'anaqah dengan umur itu kena. Allah alam, tapi kemudian sering didapati di sini mu'anaqah itu enggak ada, yang ada ini pipi apa istilah cipika-cipiki. Allah alam, mungkin kalau ada yang punya faedah nanti tolong sampaikan kepada saya, itu seperti apa alasannya. Allah alam, mu'anaqah yang terkenal biasanya seperti itu adlan. Nah kemudian banyak mu'anaqah ini kok terjadi hanya cuma pipi dengan pipi, pipi kanan, pipi kiri. Allah alam, banyak diantara pebola, orang-orang yang mulia diantara dunia ini juga melakukan seperti itu. Namun belum sempat saya tanyakan tentang dalilnya atau alasannya di antara para ulama atau salafus saleh, mungkin ada yang melakukan seperti itu. Bila untuk dia faedah, ditunggu faedah dia. Wala ba'sa taqbilu ra'si wal yadi li ahli al-'ilmi wa dini wa nahwihi. Kemudian yang terakhir kata Syekh Abdullah Al-Bassan rahimahullahu ta'ala, dan juga tidak mengapa mencium kepala dan tangan ahlul ilmi atau orang yang punya keutamaan dalam agama atau yang semisalnya. Nah, namun dalam hal ini saya cenderung kepada apa yang disebutkan oleh masyayikh, diantaranya pernah didengar dari Syekh, dibaca dari tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, juga yang didapati dari kalamnya atau fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Dan Syekh Abdullah Al-Bassan juga tidak mengharuskan, bahkan tidak menyenangkan, beliau hanya mengatakan wala ba'sa. Nah, dalam takbir ra's itu mafhum. Takbirul ra'si ini biasanya terjadi dan sering terlihat di tengah-tengah orang Arab. Kalau mereka menyayangi atau menghormati seseorang, itu ketika bersalaman, mereka mengambil tangannya kemudian mendekatkannya dan dicium kepalanya di sebelah temu. Di sini biasanya. Ada waktu itu seorang dai yang kemudian ada seorang yang mendapatinya dan mau memuliakannya dengan mencium tangannya, tangannya langsung dicabut. Dia pun kemudian dirangkul dan dicium sama dai tersebut kepalanya. Atau bahkan syekhnya sendiri ketika orang itu sudah tahu tentang ilmunya, tidak mencium tangannya, dia dikasih saya assalamualaikum, lalu saya dicepung ini apa, dipegang kepalanya dan dicium kepalanya. Itu yang biasa di Arab. Tapi yang kita lihat itu yang biasa di Arab. Itu yang dikatakan oleh Syekh di sini, tapi berroksi ini tidak mengapa. Bahkan dalam fatwa di Syekh Ibnu Rahimahullah Taala ini disebutkan terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kembali berkenaan dengan ini, seorang penanya berkata kepada Syekh, "Hadithuna samahat Syekh, lau tatarantum تقبيل يد من نحب ونقدر. Ya Syekh, ceritakanlah kepada kami tentang mencium tangan orang yang kami cintai. Mencium tangan orang yang kami cintai dan kami hormati. Liki dari sini, karena sudah tua, usianya, awil ilmi wal fadli, wat taqwa. Atau dia cinta dan memuliakan orang tersebut karena ilmunya atau keutamaan dalam ketakwaannya. Al-jawab, kemudian jawabnya kata Syekh, tarkut takdiri akhbar. Tidak mencium itu yang lebih utama. Tidak mencium itu yang lebih utama. Laisa min adati salafi at-takbir, bukan termasuk adat kebiasaan salaf mencium itu. Maksudnya mencium tangan. Karena tadi yang ditanyakan adalah mencium tangan. Ada beberapa hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Adab Mufrad, namun ditakdir di situ hadis-hadisnya dhaif. Nah, kemudian Syekh bin Baz mengatakan tarkut takdir afdal. Jadi meninggalkan mencium tangan itu yang lebih utama. Assalamu wa tahiyyatu wal musafah al-mar'atu ma'al mar'ah atau ma'a maharimina. Mengucapkan salam, memberikan penghormatan, bahkan musafah, bersalaman, ini cukup. Kata beliau, perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan mahramnya dari kalangan laki-laki. Warrajul ma'arrajul, atau laki-laki dengan laki-laki, atau dengan mahramnya dari perempuan. Ini cukup seperti itu dalam masalah musafah, kata Syekh. Wa in qabbalatil mar'atu ra'sa abiha fala ba'sa tayyib. Seandainya seorang perempuan mencium kepala bapaknya, ini enggak apa-apa. Ini bagus, kata Syekh. Kanat Fatimatu إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلته وأخذته بيدها عليه وأخذته بيده عليه الصلاة والسلام. Demikian kata Syekh bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha apabila beliau masuk menemui ayahnya di rumahnya atau di kamarnya, beliau radhiyallahu anha mencium kepala Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa kadzalik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencium kepala Aisyah. Amma taqdilu aydinna, adapun mencium tangan manusia biasa, ditakdim alasannya untuk memuliakannya, awli annahu kabiru sinni, atau karena dia itu lebih tua usianya, atau dituakan karena usianya sudah tua, awli annahu alimun, atau dia memang dikenal sebagai seorang alim ahlul ilmi, fatarku hadha afdalu, maka tidak menciumnya ini yang lebih utama karena alasannya hadha laysa min adatis salaf, karena ini bukan kebiasaan salaf. Terlihat kadang karena mungkin agak canggung sekarang itu, dulu menciumnya ke sini. Kalau ke sini mungkin enggak ini, sekarang begini. Diadakan ke pipi. Itu nang sering terlihat ya dari orang-orang yang memang kelihatannya terpaksa dengan adat dan kebudayaan. Namun kalau dilihat dari salaf, kata Syekh, ini bukan amalan mereka, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Ini yang terakhir, faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qassam rahimahullahu taala. Berkaitan dengan ini, kita peringatkan kembali kepada pertanyaan pada minggu yang lalu, bagaimana menyikapi hati orang yang berpendapat bahwa apabila bertemu orang yang lebih tua harus mengucapkan salam dan mencium tangan. Sudah jelas tadi dari hal mencium tangan, ya. Meskipun ada anggapan apabila tidak mencium tangan maka dianggap adatnya kurang. Nah, menyikapi orang seperti ini maka tergantung orangnya. Namun seperti apa pun orangnya tentunya kita sikapi dengan ilmu. Ya. Kemudian yang berpendapat ini siapa? Barangkali orang di antara hadirat atau di antara mereka yang mengutip dari masyayikh, tentunya ada dalil-dalil yang mereka bawa dan harus kita cari tahu hal tersebut. Nah, ada pun berkenaan dengan yang lebih tua harus mengucapkan salam. Ini artinya adalah bentuk penghormatan seseorang kepada orang yang lebih tua, dan ini termasuk sunnah yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, dan ini yang harus dibiasakan kepada anak-anak kita. Karena kadang kalau tidak dibiasakan, ya seperti kita ketemu dengan orang yang lebih tua, gimana bu? Nah, padahal ada panggilan-panggilan yang adat kita itu menunjukkan ikram kita kepada orang yang lebih tua. Dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah ini disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari radhiyallahu taala, beliau mengatakan qala Abu Kinanah 'an al-Asy'ari. Abu Kinanah mengatakan dia Asy'ari, dia berkata inna min ijlalillahi ikramu dzisyaibatil muslim. Termasuk di antara memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Muslim yang sudah beruban. Artinya orang tua di antara kita. Ketika kita memuliakan orang tersebut, maka ini termasuk sikap seorang muslim memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Nah, di antaranya yang tadi memuliakan atau menghormati orang tua, orang muslim yang sudah tua, bahkan disebutkan disyaibah, yang sudah beruban, kemudian orang yang membawa Al-Quran yang tidak berlebihan juga tidak melecehkan, kemudian di antara yang ketiga itu adalah memuliakan penguasa yang hadir. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham shughirana wa yuwaqqir kabiran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata, "Man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Karena siapa yang tidak menyayangi anak kecil atau yang kecil di antara kita, di antara kami, dan tidak mengetahui hak yang besar di antara kami, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Melihat bagaimana Islam mengajarkan tata krama, etika yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Diajarkan bagaimana yang tua terhadap yang muda terhadap yang tua. Dan ini termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan oleh seorang pendidik, ayah dan ibunya atau yang menjadi guru-gurunya. Ketika mereka mengajari anak-anaknya, kelas 1 dan kelas 6 itu beda. Kelas 6 lebih besar daripada kelas 1. Yang sampai dibiarkan, rik, rik, dia memanggil seorang yang namanya Farid. Si Torik ini kelas 1, Farid kelas 6, dibiarkan, trik-trik, pelinjuk. Maka sang guru harus mengingatkan, itu lebih besar usianya dari kamu. Bilang, ammi. Misalnya, karena kalau di Arab, menyebut panggilan yang sopan kepada yang lebih tua itu am, ammi. Bukan hanya am itu bermakna paman, ya. Jadi ketika kita melihat tidak tahu siapa, ya. Kadang-kadang kita terbawa namanya bu yang melihat, ibu nanti. Ya, jadi kalau misalkan menyebut Abu Muhammad, itu jelas. Ya, atau kalau misalkan menuakan amu taru, misalnya. Nah, itu adalah sebagian dari adat. Nah, adat yang seperti ini bahkan diperlihatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, adat yang seperti ini bahkan diperlihatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan kisah yang beliau lihat dan saksikan secara langsung antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain, diantaranya adalah ayah beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Seperti hal ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala 'an ibn Umar radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabat yang ketika itu hadir di sekitarnya, akhbiruni bi syajaratin, coba sebutkan oleh kalian satu pohon, mataluha kama talil muslim, pohon ini diumpamakan seperti seorang muslim, tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha wala tahubbu warahaha, setiap tahunnya dia mendatangkan buah, memunculkan buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, tapi tidak menjatuhkan daun-daunnya. Kata diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, selesai mendengar perkataan Rasul, pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah. Dalam hatiku sudah ada jawabannya, ini kayaknya pohon kurma yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaritu an atakallam, tapi aku tidak mau ngomong. Ya, Abdullah bin Umar. Wa thamma Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan di situ ya, dan di situ dalam majlis itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma lam yatakallama, ketika ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya tidak berbicara, tidak menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya nakhlatu, yang dimaksud pohon tadi itu adalah pohon kurma. Nah, falamma kharajtu, maka ketika aku keluar, artinya majlis itu sudah selesai, kata Abdullah bin Umar, aku keluar bersama bapakku. Kemudian beliau mengatakan kepada ayahnya, ya abati, waqa'a fi nafsi nakhlah. Wahai ayah, tadi itu dalam hatiku sudah terbersit jawabannya nakhlah. Nah, kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, ma mana'aka an taqulaha, apa yang kamu menghalangkan untuk menjawabnya? Lau kunta qultaha kana ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Kata Umar bin Khattab, aku akan senang jika engkau menjawab tadi. Ya, bahwasanya jawaban yang tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pohon kurma. Jadi kemudian apa jawaban Abdullah bin Umar? Qala ma mana'ani illa lam arqa wala Abu Bakr katallamkuma fakaritu. Tidaklah ada yang mencegahku untuk mengatakan jawaban itu kecuali karena aku melihat engkau juga Abu Bakar tidak menjawabnya. Nah, kalau menjawab tidak menjawabnya itu karena tidak tahu, ya, atau karena tahu kemudian karena mau menghormat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wajar. Kalau tidak tahu, dan ini tidak diketahui dua-duanya oleh Abdullah bin Umar. Namun hal ini diperlihatkan dalam hadis tersebut bahwasanya bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil, beliau betul-betul menghormati orang besar, orang yang lebih tua yang ada di dekatnya. Sehingga ketika dia tahu jawaban itu, padahal itu bukan masalah agama, nah, padahal itu bukan masalah syar'i, tapi beliau diam. Nah, jadi tidak mentang-mentang kemudian kita tahu jawaban dari urusan-urusan sebuah permasalahan dalam agama yang ditanyakan oleh teman, misalkan sementara di dekat kita ada ustadznya, dekat kita ada orang yang lebih tua, atau orang ada pola boleh ilmi yang Masya Allah sudah ini, yang kita menjawabnya, ini tidak diajarkan oleh salaf. Ketika tidak diminta, atau ketika diminta oleh Rasulullah SAW, bahkan kepada sahabat-sahabat pada waktu itu, nama Abdullah bin Umar menahannya. Kenapa? Karena beliau sangat menghormati Abu Bakar dan Umar yang ada ketika itu. Nah, Tuhan Fidil Rahimani wa Rahimahumullah wa Muslimin yang saya hormati, maka bertemu yang lebih tua ini memang adalah merupakan sunnah ketika kita memperlihatkan rasa hormat kepada mereka. Bahkan dalam mengucapkan salam, ini pun disunnahkan. Mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang tua ini memang disunnahkan. Sebagaimana yang disebutkan juga hadisnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir." Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Yang kecil mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar. Dan ini nanti akan ada perinciannya tentang tata cara mengucapkan salam dalam hadis-hadis berikutnya biidznillah. Kita akan lihat insyaallah. Adapun mencium tangannya, maka yang tua tadi ini kita rinci. Orang tua ini orang tua kita atau orang tua lain, ya, atau orang tua yang kita anggap tua, guru-guru kita misalnya, atau kenalan kita yang kita respek kepadanya karena lebih tua umurnya. Maka meskipun termasuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, ada di antaranya kalau orang tua itu tidak mengapa. Namun ini pun adalah bukan sebuah kelaziman, bukan sebuah keharusan. Dan yang beberapa kali kita perhatikan atau kita dapatkan dari kalangan masyayikh, ketika mereka mau dicium tangannya, mereka selalu menarik tangannya. Seolah-olah tidak mau, apakah karena memang ini ada ilat yang lain, atau karena memang ini disepakati bukan termasuk amalan salaf, dan yang lebih utama yang belum ditinggalkan, maka mereka bersikap seperti itu. Tentunya ini adalah perkara yang memang harus dikasih tahu terlebih dahulu dengan pelan-pelan, dalam menikmati orang yang seperti ini. Ini berkaitan dengan jawaban pertanyaan pada minggu yang lalu rinciannya. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang hak muslim atas muslim yang lainnya adalah, "Idza da'aka fa'ajibhu." Idza da'aka fa'ajibhu. Da'aka artinya mengundang. Apabila seorang muslim itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Hal ini juga adalah merupakan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, fantasiru. Akan tetapi ketika kalian diundang, maksudnya diundang ke rumah Rasulullah SAW dari sini, pada puluh maka masuklah kalian. Faidah da'inkun fantasiru. Apabila sudah makan dengan sajian yang diberikan, maka keluarlah kalian. Berkaitan dengan Rasulullah SAW, ini disebutkan alasannya dengan sampai setelah kita diberikan sajian makan oleh Rasulullah SAW, kemudian ngobrol, kemari, sekali, memberatkan Rasulullah SAW, sementara beliau malu untuk meminta kalian pulang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu dalam memberikan dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hak-hak yang harus ditunaikan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan faida ta'inkum fantasiru. Wa ja'a fi sunan Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sunnah ini pun dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, faman du'ya falam yajib au falam yujib faqad asa Allah wa rasulahu. Barang siapa yang diundang kemudian tidak datang, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, idza da'a ahadukum aqahu falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, maka penuhilah undangannya. Dalam bab yang lain disebutkan, idza du'iya ahadukum ila walimati yursin. Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada walimati yurs, kepada resepsi pernikahan, falyujib, maka hendaklah dia datang. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala mengutip dua kalimat dalam kitab Al-Isnad, wal ijabatu ila walimati al-urs wajibatun ila ayyamu da'i muslimin yahrumu hajruhu. Kalau seandainya ada seorang muslim, jelas-jelas orang muslim, dan orang muslim ini adalah orang yang tidak halal untuk dijauhi, artinya dia bukan dari kalangan orang-orang yang menyimpang yang harus dijauhi, maka ketika dia mengundang kepada walimatul urus, hukum wajib, bahwa hukumnya adalah wajib untuk mendatanginya. Apabila sudah tentu bahwa kawasannya yang mengundangnya adalah seorang muslim, kemudian penghasilannya juga adalah penghasilan yang baik, tidak dikenal sebagai perampok misalnya, atau tidak dikenal sebagai orang yang tenang-tenang berada di rumahnya, uangnya miliaran, bahkan triliunan, dia kerjanya menyimpan uang. Siapa yang butuh uang punya saya, nanti balikin sekian persen lebihnya. Dia nggak kerja, begitu aja dengan uang triliunan yang dimiliki di rumahnya, sehingga banyak penghasilan-penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaannya seperti itu. Maka yang seperti ini bukan maksabul thayyib. Artinya kalau tidak dikenal seperti itu pekerjaannya, maka adalah hak seorang yang mengundang untuk didatangi undangannya. Adapun kewajiban tersebut untuk mendatangi undangan tadi, ini dikecualikan, bisa jatuh hukum wajibnya atas maaf yang diberikan oleh yang mengundang ketika yang diundang itu punya uzur. Aduh, Pak Tuan, Ana mungkin tidak bisa mendatangi undangan karena satu dua hal seperti itu. Kemudian dia memaafkan. Artinya tidak mengapa kalau misalkan dia tidak bisa mendatangi. Wa in kana al-mad'u maridan aw mumarridan aw mashghulan bi hifdzi malin aw kana fi shiddati hurrin. Apabila yang diundang itu sakit, atau dia itu perawat yang mengurusi orang banyak yang sedang sakit, atau dia sibuk dengan menjaga harta majikannya, sehingga kalau ditinggalkan tidak ada yang menjaganya ketika memenuhi undangan. Kemudian apabila dalam keadaan cuaca yang sangat panas, dia tidak bisa sama sekali untuk keluar karena sulit untuk keluar ketika panas atau sangat dingin, atau motorinya belum siap, atau kondisi sedang hujan yang bisa menyebabkan basah kuyup, atau karena ajiran lam yasta'zin al-mustajir, atau dia itu adalah pembantu yang tidak diizinkan oleh majikannya, lam tajid al-ijabah. Maka kondisi-kondisi seperti ini mengecualikan kalimat fa'ajibhu yang memang pada asalnya adalah berhukum wajib. Al-aslu fi al-amri lil-wujub, asalnya perintah ini adalah wajib. Tapi ketika mendapatkan hal-hal yang seperti ini, maka hal seperti itu pun tidak menjadi wajib. Kemudian Syekh Abdullah Al-Hasan rahimahullah ta'ala terakhir mengambil faedah dari hadis Abu Hurairah yang berkenaan dengan hak yang kedua, yaitu idza da'aka fa'ajibhu wal ijabatu fi da'wati al-'ursi wajibah kama taqaddam. Yang wajib seperti yang telah lalu penjelasannya adalah memenuhi undangan walimatul 'urs. Walimah, setelah akad nikah, maka itu adalah undangan yang wajib untuk didatangi. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, barang siapa yang tidak mendatanginya, faqad asha abal qasim sallallahu alaihi wasallam, atau dalam lafaz yang lain disebutkan dari Imam Muslim, faqad asha Allah wa rasulahu, dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Wa bima ada adapun yang lainnya, undangan-undangan selain walimatul 'urus, undangan ini dan itu, syukuran dan sebagainya, minat da'awatul mubah, di antara undangan-undangan yang sifatnya mubah, maka ini mandubah, tidak sampai derajat wajib, hukumnya adalah sunnah. Berkenaan dengan ini ada faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala, dan saya kira ada dari fatwa-fatwa yang lainnya tentang walimatul 'urus. Jika ternyata keadaan walimatul 'urus itu banyak penyimpangan-penyimpangan syar'i, banyak mukhalafat syar'iyyah, ada di antaranya ikhtilaf musik-musik dan foto-fotoan, maka ini adalah termasuk yang mengecualikan wajib tadi, sehingga seorang tidak mengapa ketika dia tidak mendatangi undangan tersebut, karena di situ ada kemaksiatan dan kita bermaksud untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Puan Fitrin Rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Yang kedua dari hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Selanjutnya insyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Adapun kita kali ini insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.